itu belum cukup, masih ada 5, Pak. Yang penting kamu enggak usah pusing. Istri model begini masih banyak enggak? Hah? Mas Ucup? Hah? Langka? Langka ya? Hampir punah kata Mas Ucup ini. Hampir punah, berarti harus dilindungi di marga satwa ya? Gitu, kurang ajar kalau marga satwa, emangnya binatang. Ini termasuk orang yang mudeng sama enggak mudeng, ngerti sama enggak ngerti. Ya. Lah bahasa orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau kita lihat fragmen kehidupan Anbiya wal Mursalin, beliau-beliau itu kepada anaknya, ya, sudah ngomong urusan yang gede, dan anak kepada orang tuanya diajak ngomong urusan gede juga bisa gitu. Kenapa? Karena mereka beliau-beliau sangat akrab. Ya, sangat akrab. Nah, coba lihat itu. Sayyidatuna Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW lagi sujud dikasih kotoran di punggungnya, ya, dilaporin, datang tuh langsung ke Mekah kan, di Mekah apa di Madinah itu masih di Mekah ya, di Mekah itu langsung datang depan Ka'bah, didatengin orang-orang itu, awas gitu kan, dibersihkan tuh kotoran tuh, dibersihkan, berani ngadepin musuh-musuh bapaknya ini, musuh ayahnya, berani, sangat dekat hubungannya dengan orang tua. Kalau datang Fatimah az-Zahra, Rasul mencium keningnya, gandeng tangannya, didudukkan di tempatnya di samping Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ke rumah Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, mengecup keningnya Rasul, pegang tangan ayahnya, digandeng, didudukkan di sampingnya. Hubungannya begini, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kira-kira hampir punah atau masih banyak? Sudah hampir tidak? Tidak ada. Nah itu ada fi'il amr, la taksus. Karena sayang dan ngerti, si bapak Nabi Yakub berkata jangan ceritakan. Jangan ceritakan ini bukan satu yang buruk. Kadang memang ada hal yang enggak perlu diceritakan. Bukan berarti itu enggak jujur. Kadang itu kejujuran tidak seharusnya diumbar semuanya. Kenapa? Kalau itu menimbulkan keburukan, kecuali sesuatu yang harus loh ya. Jangan sampai dengar ceramah ini, ya udah kalau gitu saya jadi istri enggak mau jujur aja deh. Nanti suami marah. Kalau yang namanya istri ya harus jujur kepada suami. Saya kalau nanti ngomong saya mau pergi dari rumah, saya ngomong perginya kemana gak boleh, nanti marah. Lebih baik saya gak usah ngomong deh, ngomongnya mau kondangan jagung aja deh. Mau kemana? Ada kondangan, ada pesta perkawinan ya. Padahal mau nonton ya, apalah, apa ludruk atau apa gitu ya. Mau nonton ini, nanti kalau itu gak boleh ya. Ini bukan begitu, ini namanya dusta yang haram, bukan dusta yang diizinkan atau tidak jujur yang halal, enggak ada. Nah ini enggak, kalau diceritakan menimbulkan mazharah yang besar ya, dan tidak harus diceritakan kan, maaf atau mimpi kan, enggak harus diceritakan. Makanya si bapak, si ayah yang paham kondisi seperti itu segera mengatakan kepada anaknya, jangan engkau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka berbuat makar kepadamu, membinasakan dirimu. Karena setan itu musuh yang sangat nyata bagi umat manusia. Nah, terus lanjutkan ya ayat yang ke-6. Wa kadzalika yastabika rabbuka yu'allimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu. Yang dimaksud di sini adalah bapak, kakek dan ayah dari kakek. Kakek dan ayah dari kakek, yaitu Nabi Ibrahim dan Ishak. Nah, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nih, jadi sebelum terjadi segala sesuatu, itu Nabi Yusuf udah dikasih tahu, nanti kamu itu dikasih ilmu takwil mimpi. Ya, nanti kamu itu saudara-saudara kamu nanti juga akan jadi orang yang mulia, jadi nabi seperti dirimu. Nah, Allah itu maha bijaksana. Maha mengetahui lagi maha bijaksana, alimun hakim. Artinya semua yang akan terjadi pada dirimu Allah tuh ngerti, dan Allah bijaksana. Jadi jangan khawatir, ya alimun hakim. Jangan khawatir, dari awal udah dikasih tahu bahwasanya tidak akan terjadi yang buruk. Yang kelihatannya enggak enak itu bukan buruk. Ya kelihatannya enggak enak, tapi itu bukan buruk. Ada kebijaksanaan dari Allah untuk membuat Nabi Yusuf menjadi seorang Nabi Yusuf. Memang jalur hidupnya harus seperti itu. Dan membuat kakak-kakaknya menjadi nabi, memang caranya harus seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya dalam diri Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, kisah Nabi Yusuf dan saudaranya, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ini siapa yang bertanya? Yang bertanya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW nanya, tahu enggak kisah Nabi Yusuf? Padahal Rasul kan enggak pernah belajar ya, enggak pernah belajar dari seorang ini. Tiba-tiba Rasulullah menceritakan itu surat Yusuf, panjang sekali ya. Diceritakan surat Yusuf, kaget orang-orang Yahudi, kok tahu? Bahkan tahunya detil. Ini menunjukkan kekuasaannya Allah, bahwasanya Rasul ini benar-benar Rasul, dan ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Naam. Idh qala Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Yaitu ketika mereka berkata, siapa yang berkata? Kakak-kakak Nabi Yusuf. Kakak-kakak Nabi Yusuf itu pernah ngomong, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ini si kakak merasa tadi cemburu, setan masuk, timbul yang namanya perasaan hasad. Kenapa ya? Kok adik kita dicintai? Ini ayah kita enggak benar nih, ini salah nih ayah kita ini. Jadi mulai si anak menyalahkan ayahnya. Kenapa kok mencintai adik kita lebih dari kita? Kita ini kuat, kita lebih banyak. Mestinya kan yang lebih banyak kan lebih dicintai. Kenapa kok cintanya kepada yang lebih sedikit? Kenapa seperti itu? Padahal Nabi Yakub justru adil. Kenapa adil? Ini masih kecil, yang lain udah besar. Nah, terus kita lihat buktikan, benarkah saudara-saudara Nabi Yusuf itu jahat? Ada orang yang baik tapi terpeleset sedikit, ya, melakukan sesuatu yang tampaknya jahat, padahal aslinya enggak jahat. Ada orang yang memang benar-benar jahat. Jawabannya adalah di surat Yusuf ayat yang ke-9 dan 10. 9 dan 10. Coba dilihat. Ini mereka rapat nih, si kakak-kakak rapat. Sidang apa pleno? Untuk berbuat makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Salah seorang di antara mereka berkata, "Uktulu Yusufa." Bunuh saja Yusuf. Sadis enggak ini? Sadis. Nah, ini kalau orang jahat akan ngomong gitu, bunuh dia, potong-potong dagingnya. Ini orang jahat. Kenapa? Begitu dia mengucapkan kalimat yang jelek, bukannya itu turun, tapi semakin naik kejelekannya. Itu orang jahat. Kalau kita mau tahu orang itu jahat atau aslinya baik, kalau orang jahat itu, kalau melakukan satu kejahatan, bukan kemudian berkurang, tapi semakin sadis. Bunuh dia, cincang-cincang tubuhnya, buang di tempat sampah. Ini penjahat kelas kakap ini. Pol. Tapi enggak begitu dengan kakak Nabi Yusuf. Bunuh Yusuf, Pak. Bunuh Yusuf. Setelah ngomong bunuh Yusuf, mikir dia, ini adik saya. Ini adik saya. Ini saudara seayah dengan saya. Ya, dia enggak punya salah apa-apa, mikir. Hati nuraninya berkata, maka mulai turun dari bunuh, berubah. Dan berubahnya enggak lama loh. Dalam satu kalimat, ini kira-kira orang baik atau buruk? Bunuh dia. Oh, tapi jangan darah. Buang aja. Berubah pikiran dengan cepat dari membunuh menjadi membuang. Dari membunuh menjadi membuang. Ini menunjukkan yang berbicara hatinya itu baik. Jadi jenengan kalau lihat orang punya rencana jahat tapi dari tinggi menurun drastis, itu berarti orang baik. Iya. Wes, pit motore maling we. tapi ojo-ojo sandale wae. Ini nerang baik ini. Kenapa? Memaling pet motor enggak tega ya kan, sandale wae. Sandalnya saja. Walaupun dia mencuri tapi ini masih hatinya baik karena rencana kejahatan yang itu menurun bukan naik. Nah, kalau orang yang jahat betul enggak? Iki patenono. Kalau enggak coto si wae. Pukuli dia. Terus naik. Kurang maksimal, udah sayat-sayat tubuhnya. Kurang pol, pedoten sirai. Ini orang yang apa namanya sadis ya kan, jahat aslinya. Ini kita harus tahu bahasanya apa namanya, orang yang hatinya baik dan orang yang hatinya busuk. Yang hatinya baik begini, bunuh dia Yusuf. Awitu'u ardhon yakhlulakum wajhu adikum. Ya. Atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Ya, dan sesudah itu lihat lagi ini. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Dan sesudah itu hendaklah kalian menjadi orang-orang yang baik. Mikir, habis buang Yusuf, ya. Udah kita tobat saja. Jadi orang baik, jangan melakukan yang sama lagi. Udah, jadi orang yang genah. Ini orang baik atau orang buruk nih? Nunjukkan orang baik, udah buang masih mikir, baru kui tobat yo. Ayo maling motornya, oh jangan motornya, sandalnya. Udah sandalnya, tapi ingat, habis ini jangan pernah curi lagi lo ya. Kita jadi orang baik. Ini orang baik atau orang buruk ini? Baik, cuman kepeksa dia. Dia lagi dalam keadaan terpaksa. Lah, saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang baik, bukan orang yang jahat. Hanya saja lagi termakan bujuk rayu setan untuk menjadi orang yang dengki kepada adiknya. Dan coba dilihat rencananya, makarnya agar cinta kasih ayah kita hanya untuk kalian, untuk saya, biar gak kelihatan wajahnya. Ini fragmen kehidupan klasik. Kalau sering kelihatan nanti dicintainya semakin banyak gitu kan. Itu kan cara berpikirnya orang-orang umum begitu. Kalau orangnya udah gak ada nanti kan lupa. Betul? Iya. Jangan lupa. Kalau orang yang cinta beneran justru gak begitu. Semakin gak kelihatan, semakin iling. Iya, semakin gak kelihatan, semakin ingat. Semakin dihilangkan, semakin ingat. Ya, semakin ingat. Nah, ini si kakak berpikir, kalau gak ada, pasti ayah lupa. Gak nyebut-nyebut lagi Yusuf, udah gak ada kok. Gak mungkin disebut-sebut lagi. Nah, lanjutnya. Qala qailu minhum. Yang satu ngomong lagi nih. Salah seorang di antara kakak-kakaknya berkata, ngasih usul yang lain. Gimana usulannya? La taqtul Yusufa. Sama, jangan-jangan bunuh. Yusuf jangan dibunuh. Yang pertama masih ngomong, bunuh. Tapi seketika berubah, buang saja. Kan begitu. Yang kedua lain lagi, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tapi buang saja Nabi Yusuf. Di mana? Ghayabatil jub, ke dasar sumur. Ini pintar nih kakak ini. Sayang sama kakaknya, sama adiknya, enggak mau adiknya ada di rumah bersama beliau-beliau, biar adiknya pergi jauh tapi nyawanya jangan terancam. Gimana caranya? Buang saja ke dasar sumur. Kenapa dibuang ke dasar sumur? Jawabannya di sini. Yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Jika kalian memang betul-betul hendak berbuat membuang Yusuf, buang saja ke sumur di dasarnya agar nanti dipungut oleh beberapa musafir lalu. Kenapa dibuangnya di sumur? Sebab orang dulu itu sangat perhatian kepada sumur-sumur yang ada di hutan-hutan maupun di padang sahara. Di mana ada sumur, itu tempat pemberhentian. Kalau kita zaman sekarang, kalau pergi ke luar kota, ada warung makan, di situ kita mampir. Betul enggak? Bis malam, Solo, Jakarta. Itu ngerti itu. Kalau sampai daerah Kendal, kita makannya di sana. Tahu pos-posnya, ya kan? Kita sampai di Cirebon, makannya di sana. Tahu pos-posnya. Lah, musafir dulu juga gitu. Kalau sampai di hutan ini, posnya di sana. Di situ ada sumur. Ya, di situ ada sumur. Si kakak mikir, Kalau dibuang di satu tempat, belum tentu ditemu orang. Ini masih kecil, nanti yang ngurus siapa? Terus makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Ini lebih sayang, muncul rasa sayangnya. Jangan buang di dasar sumur. Kenapa? Kan dia nanti kan minum air. Yang penting orang itu kalau gak makan, kalau minum pasti hidup. Gak kurangan minum. Dan pasti nanti kalau musafir lalu, akan ngambil air, pasti nurunkan timba. Ya biar nanti ada kita pegangan timbanya, dibawa naik ke atas. Ya dibawa oleh orang, dipungut. Gak sampai meninggal dunia. Pasti akan dirawat, pasti akan dididik, entah dijadikan apa, yang penting ada yang ngurus. Ini orang baik atau orang jahat? Baik. Cuman gak mau satu aja. Gak mau kalau sampai adiknya itu bersama dengan ayahnya. Kesalahannya di situ, karena ada dengki. Ada dengki. Jamnya udah, saya ngomong 50 menit. Terasa enggak terasa? Geroknya terasa. Monggo dijukin. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang ada di Jepara Radio Elrisa dan pendengar Hidayah dimanapun Anda berada, kalau pengen komentar tentang majelis ini di malam hari ini, ya bisa SMS ke nomor berapa nih, Kru Al-Hidayah? Nomornya berapa, Mas Romi? Tolong saya dikasih catatan nomornya. Iya. Ini mulai malam hari ini Radio Elrisa Jepara juga ikut menyiarkan. Itu radionya NU. Ya, radionya NU di Jepara, Radio Elrisa. Tahun yang lalu juga nyiarkan. Ya juga menyiarkan. Ini tahun ini nyiarkan mulai malam hari ini. Insyaallah biar dakwah kita tuh bisa didengar semakin banyak orang. Kalau teman-teman di rumah yang mau ikut hadir ke sini boleh, silahkan ya. Hadir tiap malam kita ada majelis lepas tarawih, ya kurang lebih 9:30 atau jam 10 itu kita mulai. Jam 11:15 selesai. Dilanjutkan nanti tadarus Al-Qur'an. Kemarin sudah kita mulai. Kalau tarawihnya targetnya insyaallah malam 17 Ramadan sudah khatam di dalam salat. Jadi sekali tarawih kurang lebih 1.5 juz sampai 2 juz biar cepat selesainya. Ya, ini kalau ada yang mau SMS bisa SMS ke nomor 0838 6543077. Saya ulangi, 0838 6543077. Sekali lagi, jika ada yang mau SMS mengomentari majelis ini, dapat SMS ke nomor 0838 6543077. Insyaallah. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, buang saja ke sumur, ke dasar sumur, biar nanti dipungut oleh musafir lah lalu. Nah ini mulai ya, mulai disetujui ini. Ini yang terakhir disetujui. Kenapa? Paling masuk akal dan paling aman ya, tidak menimbulkan kerusakan pada objek yang menjadi sasaran untuk disingkirkan. Ini kalau bahasanya begitu ya. Nah yang menjadi objek siapa? Nabi Yusuf alaihis salam. Untuk disingkirkan dari pandangan ayahnya. Gimana caranya biar tersingkirkan tapi aman, tanpa melukai yang bersangkutan. Ini cara berpikir orang yang baik. Jadi orang baik itu mikirnya gitu. Lain kalau orang jahat, oh ngono ya, repot, paten ono lah rampung. Dah, berpaten ini guang segoro. Nah, ini jelek. Kalau yang baik begitu, biar tetap selamat. Kita kan tujuannya satu, agar ayah kita enggak lihat. Ya udah, pokoknya ayah kita enggak lihat. Yang penting enggak lihat, tapi adik kita selamat. Ini cara berpikirnya orang yang baik. Nah, hasilnya, ini kadang enggak dijelaskan ya. Mungkin kita dari kecil berprasangka kakak-kakak Nabi Yusuf jahat gitu ya. Ya, mereka enggak jahat. Mereka orang yang baik-baik, anaknya Nabi. Ya, mereka juga jadi Nabi. Beliau-beliau itu jadi Nabi. Zatnya itu udah baik. Ya, kadang karena enggak dijelaskan, akhirnya kita ngomong, wah anaknya Nabi aja begitu, kurang ajar. Ya kita seperti itu, enggak, jangan sampai kita kurang ajar, beradab kepada anbiya wal mursalin. Datang nih mereka kepada ayahnya, qalu, datang kepada ayahnya, mulai ngatur strategi, gimana caranya kita bisa buang adik kita. Berarti adik kita harus ikut bersama kita dulu. Ya, biar aman, ayah harus ngerti kalau ini ikut pada kita. Jangan asal diculik, dibuang, jangan. Biar memang betul-betul, memang pergi bersama kita. Biar lancar. Strateginya bagus sekali ya. Skenarionya. Skenario ditulis nih, skenario nomor satu. Lapor kepada ayah. Qalu, ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Ya, kenapa engkau enggak mempercayai kami terhadap Yusuf? Kok enggak boleh ngajak Yusuf, kenapa? Ya, kenapa enggak boleh ngajak Yusuf? Padahal sungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Kami ini enggak bakal mencelakai Yusuf. Kami sayang, kami ingin dia tetap baik. Apa jawaban si anak ngomong lagi? Arsilhu ma'ana ghadan. Besok, wahai ayah, biarkan Yusuf ini pergi bersama kami. Yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Agar dia dapat bersenang-senang, dapat bermain-main. Ya. Dan sesungguhnya kan pasti menjaganya. Jangan cuma di rumah sama bapak. Kesian Yusuf. Kami ingin kebaikan untuk Yusuf. Biar ikut kami besok, tak ajak main-main, jalan-jalan. Biar senang dia. Jangan khawatir, kami akan menjaga. Ini kalimatnya bagus gak nih? Bagus, tapi tujuannya buruk. Kalimatnya bagus, tapi tujuannya buruk. Dan jangan dikira Nabi Yakub gak ngerti. Ini bapaknya Nabi ini, ngerti. Ini si ayah tahu, anaknya lagi buat skenario. Dari awal pun ayahnya udah ngomong, koyakidu, ya kan? Di awal ayat ayahnya udah ngomong. Fayakidu laka kaida, nanti kakak-kakakmu akan berbuat makar mencelakakan dirimu. Si ayah udah ngomong nih, kakakmu nanti seperti itu. Jangan dikira Nabi Yakub gak ngerti. Ngerti, paham betul bahwasanya ini anak-anaknya sedang merencanakan sesuatu yang gak baik terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sebagai seorang Nabi gak boleh nuduh. Ayo, ya kamu yang rencana jahat toh, harap buang toh, bukan begitu. Beradab kepada Allah, jaga yang diketahui ini dijaga. Kira-kira berat atau ringan tuh? Berat kan? Takdirnya harus dijalani. Ya takdirnya harus dijalani. Ngerti di hadapan mata, tapi ditahan semua itu. Kenapa? Ini memang takdirnya harus terjadi seperti ini. Jadi pengetahuannya disimpan di dalam hati. Jawaban Nabi Yakub bagaimana? Qala inni la yahzununi antadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Dilarang tapi halus. Gimana ngelarangnya coba? Ngomong begini, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkan hatiku. Dan aku khawatir kalau-kalau Yusuf dimakan serigala, sedang kalian lagi lengah tidak menjaganya. Si bapak ngomongnya halus, bukan ada bawa buang toh, enggak. Mau kamu lempar ke sumur kan? Tidak, ngomongnya nanti kalau Yusuf lagi seneng-seneng main-main, terus ada serigala, serigalanya makan Yusuf, kalian lagi lengah, gimana? Saya sedih nih. Ya saya sedih, khawatir, seperti itu. Maka anaknya jawab, "Qalu lain akalu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun." Ayah, kami ini orang-orang kuat. Kalau sampai Yusuf dimakan serigala, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Orang-orang yang pengecut gitu, hidupnya enggak ada artinya. Masa ada 10 orang gede jaga adiknya satu aja enggak bisa, sampai kalah sama serigala. Berarti kami ini orang yang pengecut, enggak benar nih ayah. Ngomong gitu kepada Nabi Yakub. Ya Nabi Yakub sebagai seorang ayah yang enggak bisa melarang-larang kakak-kakaknya untuk menyenangkan adiknya. Syariatnya begitu. Nawaitunya asy-syari'ah tahkum bidz-dzawahir. Syariat itu menghukumi yang zahir. Kalau zahirnya menunjukkan etikat baik, ya udah sambut kebaikannya. Coba nih. Enggak boleh kita cari-cari kesalahannya orang tuh, enggak boleh. Waspada boleh, tadi memperingatkan ya. Tapi bukan mencurigai orangnya, bukan. Mencurigai siapa? Serigala. Bukan nanti kamu buat, enggak, lihat adabnya kepada Allah. Sama Allah enggak boleh cari-cari kesalahan orang. Sama Allah enggak boleh jelek-jelekan orang. Nabi Yakub juga begitu. Ini etikat anak-anaknya baik, ya udah silakan jalan. Cuma hati-hati lo ya sama serigala. Kan seperti itu. Hasilnya, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi tatunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ya, maka tatkala mereka membawa Nabi Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, dan di waktu dia sudah di dalam sumur, ketika Nabi Yusuf sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tiada ingat lagi. Nah, ini coba lihat kisahnya itu indah. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, adab Nabi Yakub kepada Allah itu loh. Adabnya kepada Allah ini terjadi semua di depan mata dan beliau ngerti gitu ya. Beliau ngerti, tetap tahan. Bukan dibuka, kamu mau buang anak saya apa? Enggak. Tahan. Itu loh, wali itu syaratnya gitu. Harus bisa nyimpen rahasianya Allah tuh bisa disimpen. Nah makanya bukan wali yang benar-benar wali kalau hidupnya ngodal ngadil aibnya orang. Datang satu orang, kamu tadi pagi minum khamer tuh, dem-deman tau kowe, dek bengi ning pojok mono, dem-deman depannya orang banyak loh nih ya. Ini namanya ngodal ngadil aibnya orang. Biasanya begini pengikutnya jin ini. Ya gurunya jin yang bisik. Kalau wali gak begitu, dia akan tutup aibnya orang. Gak dibuka gitu ya. Kalau dibuka, gak ada orang lain. Orang itu sendiri untuk nyadarkan dikasih tahu. Kenapa kamu semalam begini, begini, begini. Untuk nyadarkan orang tadi. Tapi bukan di depan orang, Pak. Orang banyak. Ini wali. Dia bisa nyimpen rahasianya Allah Ta'ala. Ya, coba dari kru Al-Hidayah. Ada SMS yang masuk enggak? Kesini saja coba. Itu biasanya di sana ada mic-nya. Mic-nya gak dipasang ya? Ya. Bentar, baru proses Habib. Iya. Udah ada SMS yang masuk kah? Baru proses membaca anunya, Habib. Oh, baru dicolokkan ya. Heeh. Iya. Di sini ada yang mau nanya enggak nih, sehubungan kisah tadi? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi dari Majo Songo. Dwi. Yang pertama tentang tapi tadi Nabi Yusuf setelah diceritakan mimpinya kepada ayahnya kemudian bilang jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu nanti akan dibuat makar. Apakah Nabi Yusuf itu ada kecurigaan atau sikapnya itu terus hati-hati sama saudaranya gitu, Bu? Terus yang kedua ini tentang bulan puasa, Habib. Kan kemarin Habib bilang barang siapa yang mengasih berbuka maka dia akan dapat pahalanya. Tapi ini dia ngasih berbuka itu rombongan gitu, pahalanya bagaimana itu, Habib? Soalnya di tempat saya itu buka berpuasanya itu bergantian, satu hari itu RT 1, 2 dan seterusnya begitu. Kemudian yang ketiga tentang kemarin Habib bilang anak kecil itu yang belum khitan itu kan najis. Nah itu kan kebanyakan kan sekarang itu anak-anak kecil itu diajak ke masjid gitu loh, Beb. Kan di samping-samping gitu kan takutnya apakah kalau ini benar-benar najis sholat kita itu bagaimana kan di samping-samping ada najis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Toat dari Demak, Dekos di Polokarto. Mengenai masalah curhat antara anak dengan orang tua dengan anak, ini masalah saya Habib yang saya alami. Orang tua di rumah sendiri, kadang senang nelpon ke saya curhat lah lewat telepon. Ya saya senang, tapi kadang ada satu hal yang kurang srek, beliau kadang curhat masalah tentang kejelekan orang. Ya, saya ingin untuk mengingatkan, tapi caranya gimana? Terus masalah yang kedua, alhamdulillah malam ini mendapat ilmu yang jujur baru dapat malam ini. Masalah cerita yang tadi kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu, setahu saya dari dulu waktu masih di madrasah diceritain dari guru-guru cerita tentang cerita Nabi, tercipta di hati itu kakak-kakak beliau itu jahat. Baru sekarang tahu kalau bahwa beliau anak-anak Nabi Yusuf yang itu baik. Alhamdulillah malam ini dapat ilmu seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicurhatin orang, tapi orangnya siapapun ya, itu entah itu orang tua, entah itu siapa, orang yang curhat ini menceritakan keburukan orang lain. Ya, keburukan orang lain. Ya, kita ngomong jangan, cuman jangan ini ada caranya. Jangan ngomong, "Bu, Pak, jangan ngerasani wong," itu jadi kan kurang ajar ya. Caranya apa? Selimurkan. Jadi ketika ngomong itu langsung diselimurkan. Atau kita sebutkan kebaikannya. Ya, kebaikan orang yang lagi diperbincangkan itu kita sebutkan kebaikannya. Biar pembicaraannya itu makanya teraleh gitu. Enggak apa namanya? Ngomongkan aibnya orang, fokus ke situ. Ya kita sebagai anak yang lebih ngerti caranya bicara kepada orang tua. Ya atau mungkin kalau pas ngerasani, ngajak ngerasani orang, anu, bu, pak, kok anu ya sinyalnya lek ya? Kok pedot-pedot, tut, mati ya gitu. Ya kan? 2-3 menit, halo bu, maaf tadi putus. Langsung ajak ngomong yang lain. Ya, langsung ajak ngomong yang lain. Itu ngakali, tapi ngakali yang bagus. Ini masuk berbuat makar yang baik. Saya kidu. Paham ya? Nah. Jadi gimana dari Al-Hidayah? Sudah, Bib. Ada beberapa yang masuk. Yang di 3 bulan SMS. Ini diantaranya ada satu SMS dari Demak Habib. Assalamualaikum Habib. Di Demak, saya rutin mendengarkan tausiah ini rame-rame sama teman-teman sehabis salat tarawih di rumah sambil ngopi. Dari Syarif di Demak. Ya, makasih Mas Syarif di Demak bersama teman-teman yang dengarkan kajian ini sambil ngopi. Ya, kalau yang di sini kebetulan enggak ngopi tapi nyoklat. Nyoklat ya, ya nyusu coklat. Ya, bro, mungkin besok kita buat kopi, mau kopi? Ya, biar padang ya, besok kopi, setuju? Pakai jahe enggak? Kopi jahe ya, insyaallah. Ini biasanya majlis kalau udah harinya semakin nambah, nanti orangnya semakin padat gitu. Kalau harinya semakin nambah. Silakan yang mau datang bebas ya. Dulu sempat saya apa namanya, saya tahan jangan kebanyakan gitu. Tapi ini ya bebas, tapi ya jual kakeh lah. Ya, saya di hati saya pasang itu kira-kira orangnya segini gitu ya, jangan lebih. Kalau yang Jumat umum di luar Ramadan silakan. Nanti malam 17 Ramadan, sekalian pengumuman dari saya ya. Malam 17 Ramadan itu kita akan baca doa khatmul Quran. Nah, doa khatmul Qurannya sekaligus malam nuzulul Quran, sekaligus malam Badar. Itu kan tanggal 17 Ramadan itu kan perang Badar ya. Jadi malam Badar kita akan selenggarakan insyaallah di masjid PLN di Purwosari itu. Di sana. Sekaligus insyaallah peluncuran buku terbaru saya yang akan saya tulis mulai malam hari ini. Insyaallah judulnya jurus-jurus takwa itu. Yang pernah saya sebutkan itu ya, jurus-jurus takwa. Harga buku insyaallah harganya 25.000. Harga grosir. Kalau harga toko 40.000, harga grosir 25.000. Kalau ngambilnya lebih banyak nanti diskonnya juga lebih banyak. Tapi kalau eceran dapat diskonnya hanya 15.000, harga 25.000. Yang berminat, karena saya nyetaknya enggak banyak, saya cetak untuk Ramadan ini hanya 2.000 eksemplar. Nanti jadinya insyaallah tanggal 16 Ramadan di acara itu di apa namanya Purwosari itu ya. Bagi yang berminat mulai sekarang bisa apa namanya pesan dulu ya inden. Total habis jangan salahkan saya. Yang mau inden 1.000 ya alhamdulillah. Ya yang mau inden 2.000 alhamdulillah. langsung habis ya. Inden 2000 ya. Saya kasih harga, harga khusus nanti. Yang mau beli saya ngomong, kalau mau beli di sana kenapa? Di sini habis, boleh. Ya, katanya dia mau beli cash kemudian dijual lagi. Ya. Boleh, silahkan. Nanti bisa hubungi ke Mas Abdul Wahid yang mau pesan ya. Nomornya Mas Abdul Wahid. Saya ini Mas Abdul Wahid, nomornya enggak hafal nih saya. Handphone saya habis baterainya. Mana Mas Abdul Wahid nih? Tidur. Kecapean traweh. Yang nomor simpati. Ini ya. Abdul Wahid. Sebentar, insyaallah. Berapa? Namanya Mas Abdul Wahid Habib. Iya, yang simpati ini ya, kalau enggak salah 0821 514 07743, betul? Ya. Jadi bagi yang mau pesan buku jurus-jurus takwa, silakan SMS ke Mas Abdul Wahid. 0821 514 07743. Saya ulangi. 0821 514 07743. Sekali lagi, 0821 514 07743. Jadi yang mau pesan buku itu kirim SMS dulu, inden 1000 eksemplar misal gitu ya, insyaallah. Nah, ada lagi SMS yang masuk? Ada, Pak. Ya, berapa sudah sekarang yang masuk SMS-nya? Yang masuk belum menambah banyak, Pak. Baru 40-an, Pak. Silakan dibacakan. Yang masuk kirim saran. Ini dari Miftah di Grobogan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Katung. Grobogan Purwodadi ya. Iya. Alhamdulillah malam ini dapat tambahan ilmu yang banyak sekali. Mohon Habib disebutkan frekuensi radio El Risa. Terima kasih. Iya, frekuensi radio El Risa tadi saya sudah dikasih tahu, cuman ini handphone saya mati baterainya. Jadi apa namanya? Saya tidak bisa nyebutkan frekuensinya sekarang. Nanti insyaallah besok ya. Besok akan kita sebutkan frekuensinya berapa. Saya mohon maaf kepada teman-teman di Jepara Radio El Risa. Karena handphone saya mati, jadi saya nggak bisa nyebutkan frekuensinya ya. Insya Allah nanti bisa saya sampaikan besok di frekuensi berapa. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir nih untuk nutup, udah jam 11:30 kurang. Jadi tadi ada pertanyaan masalah, lupa udah saya masalahnya. Buka puasa, ngasih buka puasa, tapi dari orang banyak. Nanti pahalanya bagaimana? Yodi dum-dum. Iya, apa namanya aja makannya urunan ya ganjarane urunan. Iya, al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan besarnya usaha. Nah, kalau usahanya urunan ya ganjarannya buat urunan. Yang orang korban satu sapi 7 orang, ya nanti pahalanya dibagi 7 orang. Tapi kalau satu sapi 1 orang ya pahalanya untuk satu orang gitu ya. Ya enggak apa-apa, pahalanya Allah gede kok, di dom orang banyak yang masih gede. Jangan khawatir, ya, masih masih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak kecil. Nah, anak kecil yang belum sunat itu memang masih membawa najis kan. Jadi kalau kita sholat dipegang anak kecil yang belum sunat, otomatis kita membawa najis. Orang yang sholat bawa najis, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak suci badannya dan pakaiannya, karena masih membawa najis. Tetap ini banyak orang yang enggak mudeng bawa anak kecilnya ke masjid. Nah, kan kita enggak usah periksa. Dik, wis sunat durung? Enggak usah. Ya. Kita enggak usah periksa. Atau tanya bapaknya, anakmu sunat durung? Enggak usah nanya. Husnudzon kita, prasangka kita yang baik gitu ya. Anak ini udah sunat. Jadi enggak usah was-was. Ujungnya dari aku minggir-minggir nabak gerundung nanti. Pokoknya insyaallah sudah sunat. Gitu ya. Yang ketiga, sholat witir. Sholat witir itu hadisnya ij'alu akhir sholatikum al-witra, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sholat kamu yang terakhir adalah sholat witir. Di situ perintahnya bukan perintah wajib. Jadi tidak harus yang terakhir witir. witir. Cuman yang paling utama, kalau yang paling akhir, witir. Sehingga kalau ada orang sudah malamnya witir, terus tidur, terus bangun dia tahajud, gak witir lagi gak apa-apa. Kenapa? Karena tidak harus yang terakhir witir. Nah kalau saya mau witir yang terakhir, Ustaz, gimana caranya? Kalau sebelum tidur udah witir 3, witir itu maksimal 11 rakaat. Berarti masih kurang 8 rakaat. Ya udah, sholat malamnya itu 8 rakaat yang terakhir niatkan sholat witir. Selesai. Ya, lu kan akhirnya 2. Yang dihitung bukan 2-nya, tapi jumlahnya. 8 ditambah 3 jumlahnya 11. Berarti akhirnya tetap witir. Misal sholat malamnya 2000 rakaat. 8 terakhirnya witir. Misal aja kan enggak apa-apa. Misal poro gede nunjukin semangatnya pengen akeh gitu ya. Ya semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما كسيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.